سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب yang ke-15 قوله تعالى فرمان الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. As-Saba ayat 23. Dan apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, qalu mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haq, mereka menjawab ucapan yang benar, bahwa al-aliyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Syarah qawluhu, firman Allah hatta idza fuzi'a an qulubihim ay zala al-faza'u anha, yaitu setelah rasa takut itu hilang dari hati mereka. Qala Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Syabi wa Al-Hasan wa ghairihim. Inilah yang dikatakan, inilah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Abdurrahman As-Sulami dan Syabi dan Hasan dan ulama-ulama lainnya. Di mana maksudnya para khabibin, firman Allah Subhanahu wa taala hatta idza fuzzi'a qulubihim, mereka mengartikan, mentafsirkan bahwasanya hingga rasa takut itu sirna dari hati mereka. Wa qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan, alladzi fuzzi'a qulubihim, yang dihilangkan rasa takut dari hati mereka, al-malaikah, mereka adalah para malaikat. Qalu, mereka mengatakan, wa inna ma fuzi'an qulubihim min ghasyatin tusibuhum inda sima'ihim kalamullahi bil wahyi, yaitu setelah mereka pingsan ketika mendengar ucapan Allah, wahyu yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya para hadirin rahimakumullah, kata-kata hatta idza fuzi'a qulubihim, setelah mereka rasa takut tersebut dihilangkan dari hati mereka, ini maksudnya para hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan firman-Nya kepada para malaikat, maka malaikat tersebut akan jatuh pingsan dikarenakan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan sangat mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pingsan. Oleh karena itu, setelah mereka pingsan, hatta idza fuzi'a qulubihim, setelah rasa takut itu hilang dari hati mereka, ya, karena ditakutnya dengan mendengar ucapan Allah tersebut, setelah rasa takut tersebut hilang dari hati mereka, qalu madza qala rabbukum, mereka bertanya karena dia pingsan, apa tadi yang dikatakan oleh Rabb kalian? Itu maksudnya, ya. di malaikat yang takut terhadap, takut dan sangat mengagungkan ucapan Allah tersebut sehingga mereka pingsan, ya, dan tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka bertanya kepada malaikat yang lain, apa yang diucapkan Allah tadi? Qul haq, mereka mengatakan, ya, haq itu sebuah kebenaran. Waqala Ibn Atiyah, berkata Ibn Atiyah, fil kalami hadfun yadullu ala zahir, bahwasanya dalam kalimat ini ada kata yang terhapus yang menunjukkan, yang dapat dibuktikan dari zahir makna. Kana waqala wala hum syufa'a kama taz'amuna antum, seolah-olah Allah menyebutkan bahwasanya bahwa malaikat itu juga tidak bisa memberi syafaat kepada kalian sebagaimana yang kalian sangka. Di mana orang-orang, ada orang-orang musyrik di mana mereka menyembah malaikat dengan harapan bahwasanya malaikat tersebut akan menolong mereka nanti di hari akhirat kelak. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya bagaimana mungkin mereka bisa menolong kalian? Mereka mendengar ucapan Allah saja mereka sudah pingsan. Demikian mereka fitih. Kemudian balhum abadatun muslimuna abadan, yakni munqadun. Bahkan mereka adalah sebenarnya hamba-hamba Allah yang menyerahkan diri dan taat kepada Allah selamanya. Jadi tidak bisa disembah, bahkan mereka lah yang menyembah Allah. Hatta idza fuzi'a an qulubihim wal muradu al malaika, kata Ibn Athiyah, hingga dihilangkan rasa takut dari hati mereka, maksudnya adalah para malaikat. Ala makhtar Ibn Jarir wa ghairuh, inilah pendapat yang dipilih oleh Ibn Jarir dan lainnya. Waqala Ibn Katsir, berkata Ibn Katsir, wa huwa alladhi haqqul ladhi la mariyata fihi, ini adalah kebenaran yang tidak ada keraguan lagi. Jadi hadis-hadis ini wal athar, dikarenakan banyaknya hadis-hadis dan athar para sahabat yang menopang pendapat ini, di mana yang dihapuskan rasa takut dari hati mereka itulah para malaikat. Waqala Abu Hayyan, berkata Abu Hayyan, tadhaharatil hadithu an Rasulullah sallam, bahwasanya banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallam, anna qawlahu, bahwasanya firman Allah, hatta idza fuzi'a an qulubihim, innama fil malaikah, maksudnya adalah pada diri malaikat. Idza sami'at al-wahyi ila Jibril ya'muru Allahu bihi, sami'at kajari silsilatul hadits ala safwani tatabza'u 'inda dhalika ta'dhiman wa hibatan, yaitu ketika malaikat-malaikat mendengar wahyu yang diberikan Allah kepada Jibril, ya, di mana Allah sedang memberikan perintahnya kepada Jibril, para malaikat tersebut akan mendengar wahyu tersebut bagaikan gemerincing silsilah, bagaikan gemerincing rantai yang diseret di atas bebatuan. Jadi kering-kering begitu. Itulah diumpamakan ataupun kemiripan daripada suara ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya kepada Jibril. Dan di saat inilah, ya, di saat inilah orang-orang para jin itu akan mencuri ucapan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dijelaskan pada hadis yang mendatang. Fatabza'u, mendengar suara itu maka mereka pun merasa takut dikarenakan mengagungkan ucapan Allah tersebut. Qala wa bi hadzal ma'na min dzikril malaikati bi sadri al-ayah, dengan makna yang sama yaitu sebutkan tentang malaikat di awal ayat, tattasiqu hadzal ayah al-aula, di mana ayat ini berkaitan dengan ayat yang pertama sebelumnya. Wa lam yashur annal malaika musyarrifin ilaihi min al-awwal, dan bagi siapa yang tidak merasakan hal ini bahwa malaikat yang diisyaratkan itu min awal, dari awal, qauluhu alladziina zaamtum, yaitu mereka yang kalian kira, maksudnya malaikat yang kalian kira akan memberi syafaat, lam tattasilahu hadzal ayati bima qablahu, yang mereka tidak mengartikan bahwasanya maksud daripada ayat itu adalah malaikat, mereka tidak akan menggabungkan antara menyatakan bahwa ayat yang pertama sebelum ayat ini tidak sama, tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Qulu ma dzakara rabbukum. Mereka berkata, firman Allah, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Walam yaqulun ma dzakara rabbuna. Jadi ketika mereka pingsan, lantas mereka bertanya karena enggak mendengar lagi apa yang dikatakan Allah. Mereka mengatakan, apa yang diucapkan Rabb kalian? Dan mereka tidak mengucapkan, mengatakan, bertanya, apa yang diciptakan Rabb kalian? Walau kana kalamullah makhlukan, laqalu hada mada khalaqa. Seandainya ucapan Allah itu adalah makhluk, seandainya firman Allah itu makhluk, tentunya malaikat akan bertanya dengan pertanyaan, apa yang diciptakan oleh Rabb kalian? Bukan apa yang diucapkan Rabb kalian. Intaha, demikian. Famislu hadis madza qara'una ya Jibril, sama seperti hadis di mana apa yang diucapkan Rabbuna wahai Jibril, Rabb kita wahai Jibril, wa amsalu hadza fil kitab yaitu kafir, yang seperti ini lafaznya banyak sekali, di mana ya, di mana pertanyaan-pertanyaan ditujukan dengan pertanyaan tersebut ditujukan dalam bentuk apa yang diucapkan, bukan apa yang di ciptakan. Qalul haq, ucapan yang benar. Mereka menjawab ucapan yang benar, yaitu bahwasanya ucapan Allah itu adalah benar. Qalallahu haq, bahwasanya apa yang diucapkan Allah itu adalah suatu hal yang benar. Para khafidin azallahu iyyakum. Oleh karena itu, banyak sekali kaum muslimin ketika selesai membaca firman Allah, ketika selesai membaca Al-Quran, mereka mengakhiri dengan sadaqallahul azim, ya, maha benar Allah atas apa yang dia firman, yang apa, atas apa yang dia firmankan, sadaqallahul azim. Jadi para kafirin sallallahu iyyakum, ya, semua ucapan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah benar, ya, sadaq, benar, haq, benar. Jadi ketika dikatakan mana apa yang diucapkan Allah, yang diucapkan Allah adalah suatu hal yang benar. Nah, inilah salah satu pendalilan bahwasanya sebagai pernyataan kita, ya, pernyataan kita bahwasanya ketika selesai membaca Al-Qur'an disebutkan sadaqallahul azim, maha benarlah Allah atas firman-firman-Nya, atas apa yang Dia firmankan. Para hadirin jazakallahu iyyakum, juga dibaringi dengan sebuah hadis di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Kul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah sadaqallah, bahwasanya benar apa yang difirmankan Allah. Oleh karena itu fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah milahnya agamanya Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Millata Ibrahim hanifa. Wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi demikian para khafidin. Hanya saja, ya, kita katakan bahwasanya tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang mengkritik bahwasanya Al-Qur'an merupakan firman Allah, bukan makhluk. Dan tidak ada yang menyalahkan bahwasanya bahwasanya firman Allah itu benar, hak, semua sepakat. Hanya saja, ya, hanya saja pada khafidin, mengucapkan sadaqallahul azim setiap kali selesai membaca Al-Quran, apalagi dengan keyakinan ini merupakan adab dalam mengakhiri membaca Al-Quran, ini adalah, ini bisa jatuh kepada bid'ah. Mengapa demikian para khafidin? Dikarenakan telah menetapkan sebuah ucapan setiap kali selesai membaca Al-Quran, seperti doa, ya, seperti doa sadaqallahul azim. Oleh karena itu, seperti Syekh Damar Zainu dan masyekh yang lainnya, ya, saya Bimba, saya Saimin, saya Albani, mereka sepakat seluruhnya bahwasanya mengucapkan sadaqallahul azim setiap selesai membaca Al-Quran adalah bid'ah. Oleh karena itu sekarang ini kalau ada orang MTQ, kalau tidak diakhir dan sadaqallahu alazim, kurang nilainya. Karena dianggap tidak beradab dengan membaca Al-Quran. Jadi seolah-olah itu merupakan doa yang disunnahkan Rasulullah SAW, padahal tidak ada dalilnya sama sekali. Walaupun para khafidin, apa yang diucapkan itu benar. Selesai kita baca Quran, sadaqallahu alazim, benar apa yang diucapkan Allah. Tidak ada yang menyangkal hal ini. Tapi menjadikan itu sebagai ucapan setiap kali kita setiap kali kita selesai baca Quran, ini jatuh pada bid'ah. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan sebuah ayat sampai pada ayat wa kaifa idza jina min kulli ummatin bi syahidin wa jina bika ala ulai syahida. Wakaifa idza jina bi kulli ummatin bi syahid. Bagaimana kalau seandainya kami akan datangkan untuk masing-masing umat itu ada saksi atas perbuatan mereka. Wa jina bika ala ulai syahida, dan kami akan datangkan engkau ya Muhammad sebagai saksi atas mereka. Berlinanglah air mata Rasulullah SAW mendengar ayat ini. Dan apa kata Rasulullah? Hasbuk, cukup wahai Abdullah Mas'ud. Ya, cukup. Tidak ada di situ disuruh untuk mengucapkan kul sadaqallah. Katakan bahwasanya Allah sadaqallahul azim. Tidak ada di diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi misalnya ketika kita membaca Quran, baca Quran, kita paham artinya, kemudian sadaqallahul azim. Sadaqallah. Benar apa yang diucapkan Allah. Ketika kita merasakan bahwasanya apa yang diucapkan Allah itu sesuai dengan apa yang realita, maka ini tidak dikatakan bid'ah. Mengapa? Karena apa yang diucapkan itu merupakan lontaran dari lidah kita, lisan kita, sebagai respon daripada apa yang kita baca. Sadaqallahul azim. Benar apa yang diucapkan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang begini dan begitu akhir zaman misalnya, sekarang sudah kita lihat kenyataannya. Sadaqallahul azim. Benar apa yang diucapkan Allah. Tidak ada masalah. Itu respon kita. Tapi dengan menetapkan itu sebagai ucapan setiap kali selesai membaca Al-Quran, itu merupakan perkara yang muhdats, yang tidak pernah ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang sebagian orang karena dia tahu mengucapkan sadaqallahul azim itu merupakan bid'ah, ditukar walhamdulillahirrabbilalamin. Jadi setiap kali harus membaca alhamdulillahirrabbilalamin, membuang bid'ah dengan memakai bid'ah yang baru. Apakah salah kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin? Tidak salah. Karena kita mengatakan apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya selesai kita membaca Al-Qur'an. Udah. Tapi para khotibin, nah, ya. Tapi ketika itu menjadikan satu kaitan dengan apa yang dibaca, jadikan sebuah ucapan setiap kali selesai baca Quran, selesai sholat, ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, demikian. Ketika ini terus dilakukan dan meyakini inilah akan baik kita ucapkan setelah selesai baca Quran, baik kita ucapkan setelah sholat, maka ini adalah perkara yang muhdats. Ya, perkara yang muhdats. Kenapa? Tidak ada tuntunannya. Karena Rasulullah pun tidak pernah mengucapkan hal itu. Padahal beliau orang yang paling bersyukur kepada Allah. Tapi ketika beliau habis makan adalah alhamdulillah. Ya. Orang-orang yang fisik akan mengatakan, ya Ustaz, habis makan saja pakai alhamdulillah, kenapa sholat tidak? Padahal sholat itu lebih, jauh lebih utama ketimbang makan. Nah, gimana mau kita ucapkan ya? Ini kias batil namanya. Ya, ini kias batil. Nanti kalau begitu banyak sekali ucapan-ucapan yang diucapkan seperti itu tanpa ada dalilnya, hanya berdasarkan dalil-dalil yang umum. Oleh karena itu, ya, kita cukupkan saja apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang pernah kita kaji bahwasanya sunnah itu ada dua, sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah adalah ketika Rasulullah SAW melaksanakannya, maka sunnah bagi kita untuk melaksanakannya. Ketika Rasulullah SAW tidak melakukannya, maka sunnah bagi kita juga untuk tidak ikut melakukannya. Demikian para ikhwatiddin. Ketika orang tidak ada mengucapkan alhamdulillah, sadaqallahul azim, atau tambahan lagi sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, ada lagi tambahan-tambahan seperti itu, ya, tidak ada di catatan Rasulullah, ya sudah, kita juga jangan tak usah mengucapkan. Jadi bagaimana begitu kita selesai baca Quran, iya, terus pulang begitu, gimana caranya? Habis kita baca Quran misalnya, baca surah Al-Baqarah 5 ayat misalnya kan, ulaika alladzina ashtaraw dhalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Orang akan melihat ganjil, iya kan, apalagi di majelis. Bagaimana jadinya? Ya jangan dianggap ganjil gitu saja. Yang itu menjadi ganjil kan karena kebiasaan kita yang berbeda. Ya, semua sunnah-sunnah itu memang ganjil. Ganjil terhadap kebiasaan yang berbeda dengan sunnah tersebut. Ya bukankah para hafidin azallahu iyakum, Islam itu memang dari awalnya asing, dia ganjil karena berbeda dengan yang lainnya dan akan kembali dengan yang asing. Demikian para hafidin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat ini, qalu haq, bahwasanya apa yang diucapkan itu benar. Wadzalika bi'annahum idza sami'u kalamallah su'iqu, yaitu apabila para malaikat itu mendengar ucapan Allah, mereka pingsan. Mereka pingsan. Coba bayangkan, makhluk yang sehebat malaikat mendengar ucapan Allah itu pingsan. Summa idza afaqu akhadhu yas'alun. Kemudian apabila mereka sadar, mereka mulai bertanya, apa sih yang diucapkan Allah tadi? Fayaqulun madza qala rabbukum? Mereka akan mengatakan, bertanya, apa sih yang diucapkan Allah? Apa sih yang diucapkan Rabb kalian? Fayaquluna qala al-haq. Mereka akan menjawab, yaitu dia telah mengucapkan ucapan yang benar. Wa qawlu wa huwal aliyyul kabir, dan ucapan dan firman Allah, dan dia adalah maha tinggi lagi maha besar. Ulul qadar, yang kekuasaannya tinggi. Wa ulul qahar, dan qahar al-qahar itu apa ya, al-qadar kekuasaan, al-qahar yang bersama, wa ulul zati, dan zatnya Allah juga tinggi. Jadi Allah itu maha tinggi, maha tinggi zatnya. Artinya para ikhwafidin, zatnya Allah itu tidak bersama makhluk. Zatnya Allah maha tinggi. Kemudian kekuasaannya juga maha tinggi. Kadarnya juga maha tinggi. Kaharnya, kerajaannya juga maha tinggi. Demikian para ikhwafidin, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Falahul ulul kamil min jamil wujuh. Allah memiliki sifat maha tinggi dari semua sisi. Dari semua sisi. Kalau manusia misalnya, kalau dia punya sifat tinggi, wah orang ini tinggi, paling yang tinggi dari sisi fisik, ilmunya pendek misalnya, ya. Jadi tidak ada sifat tinggi yang lah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mutlak memiliki maha tinggi, zatnya dah maha tinggi. Kama qala Abdullah ibn Mubarak, sebagaimana diucapkan oleh Abdullah ibn Mubarak, kama qila lahu, ketika dikatakan padanya, bimana arifu rabbuna rabbana, dari mana kita tahu rabb kita? Qala, dia menjawab, di anna wa ala arsihi, bahwasanya dia berada di atas arasnya, ba'inun amin khalqihi, yang terlepas dari makhluknya. Nah, para hadirin jazakumullah iyyakum, perhatikan ya. Dia berada di atas arasnya dan terpisah dari makhluknya. Di alam ini ya, yang ada al-wujud, sesuatu yang ada itu hanya terbagi pada dua. Khaliq wal makhluk. Pencipta dan yang diciptakan. Ketika dikatakan Allahu 'ala 'arsyi, Allah ada di atas arasnya. Arasnya ini makhluk apa tidak? Allah. Aras ini adalah makhluk. Baik. Ketika kita katakan Allah berada di atas bersemayam, Inna Allah ala arsyisawa, Allah itu bersemayam di atas arasnya, duduk di atas arasnya. Lantas kita katakan bahwasanya ketika Allah duduk di atas arasnya, apakah itu berarti dia butuh dengan arasnya? Nah, di sinilah para khafidin dikatakan oleh Imam Malik, ya, bahwasanya arasnya ataupun istiwanya Allah di atas aras itu berbeda dengan makhluknya, tidak sama. Istiwanya tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluk, misalnya saya duduk di atas kursi, kursi itu sengaja dibuat memang ketika kita membutuhkannya. Kalau kita gak butuh, gak akan mungkin ada. Kalau manusia gak butuh, gak akan mungkin ada yang namanya kursi. Kalau manusia gak butuh pesawat, gak akan ada yang namanya pesawat. Segala sesuatu yang memudahkan kehidupan manusia dikarenakan pesawat, ya. Kalau seandainya manusia gak butuh dengan pakaian, ini tidak akan ada pakaian. Bukti sampai sekarang, kucing, anjing, kambing, lembu, itu gak butuh dengan pakaian. Sampai sekarang mereka gak akan pernah punya pakaian. Walaupun manusia yang memakaikan mereka pakaian itu hanya sekedar tidak mereka butuh sebenarnya. Bahkan risih mereka kalau dipakaikan pakaian. Mengapa? Karena memang mereka tidak butuh pakaian. Tapi manusia ketika dia membuat sesuatu yang dia ciptakan, baik hal yang lama maupun yang terbaru, semua itu dikarenakan mereka butuh. Duduk di atas mobil, butuh mereka dengan mobil. Namun, dan mereka itu adalah tidak terpisah dengan apa yang mereka buat. Nah, demikian. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan Allah berada di atas arasy, Allah itu tidak butuh dengan arasnya. Dan bukan berarti Allah itu berkaitan ataupun berdempetan dengan makhluknya, tidak. Makanya ba'inun min khalqihi, Allah itu terpisah dari makhluknya. Sama sukan minhu bil Quran, ini pendapat karena berpegang dengan Quran, ya, sebagaimana dalam Quran wa qawlu ta'ala, yaitu sebagaimana firman Allah ta'ala ar-rahman al-ashtawa, ar-rahman itu berada di atas bersemayam di atas arasnya. Suma stawa arash, arashir rahman, kemudian dia bersemayam di atas arasnya rahman. Fisa ba'ati mawad al-Quran, ayat seperti ini ada dalam tujuh tempat dalam Al-Quran Allah bersemayam di atas arasnya. Al-Kabir, yang dimaksud Kabir adalah alladzi la akbara minhu wala a'zam, yang maksudnya adalah tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah, tidak ada yang lebih agung dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullah, berkata musannif rahimahullah fi sahih, dalam kitab sahih, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anin Nabi sallam qala, dari Nabi sallam beliau bersabda, idza qada Allahul amra fi samai darabatil malaikatu bi ajnihatiha khudu'anan liqauli, apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan urusannya di langit, maka malaikat akan mengepakkan sayapnya sebagai tanda, sebagai perendahan diri terhadap firman Allah. Ka'annahu silsilatun 'ala safwan, seolah-olah bunyinya itu seperti rantai yang diseret di atas batu. Tanfuzuhum bidzalik, yanfuzuhum bidzalik hatta idza fuzi'a 'an qulubihim, ketika hati mereka sudah hilang dari rasa takut, qalu, mereka berkata, mada qarabukum, apa yang diucapkan Allah? Qalu haq, bahwa al-alul kabir. Mereka menjawab, artinya yang ditanya, malaikat yang ditanya menjawab, Allah telah mengucapkan sesuatu yang benar dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fasa mi'aha mustariqus sama. Nah, ketika Allah mengucapkan ucapan itu, ucapan ini didengar oleh jin yang mendengar ucapan, mencuri-curi ucapan. Mustariqus sama, hakadza ba'd wa faqa ba'd. Jin yang mencuri-curi ucapan Allah ini, ya, ketika Allah telah menetapkan sebuah keputusan yang akan dilaksanakan di bumi, ya, itu kan diucapkan dulu, diperintahkan dulu. Nah, sebelum sampai ke bumi, ucapan ini sudah didengar oleh jin. Di mana pencuri ini mendengarnya hakada ba'dhu faqa ba'd. Wasafa Sofwan Sofyan dikafihi faharrafaha wa baddada bain asabi. Jadi Sofyan mengumpulkan seperti ini. Jadi jin itu, ya, satu dengan lain berada di atasnya. Seperti kalau antum melihat seperti orang apa? Seperti orang banyak pinang lah gitu. Ya, terus yang satu di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya, sampai mereka mendekat dengan langit, dan disitulah mereka mendengar-dengar apa yang bakal ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan di bumi. Fayasma'ul kalimah fayulqihi fayulqiha ila man tahtahu. Jadi yang paling atas mendengar kalimat tersebut, dia beritahu kepada yang bawah, Allah telah mengucapkan ini. Ini yang akan terjadi. Begitu. Yang bawah terus diucapkan terus sampai ke bumi. Tsumma yulqihal akharu ila man tahtihi. Kemudian yang lain juga mengucapkannya dengan yang di bawahnya. Warubbama hatta yulqiha ala lisani sahil awil kahin. Sampailah yang paling bawah itu mengabarkan berita itu kepada tukang sihir dan dukun. Warubbama adrakahu sihab qabla ayulqiha. Dan bisa jadi sebelum jin itu memberitahukan kepada jin yang bawahnya, sudah dilempar oleh sihab. Sihab itu bintang yang dilemparkan untuk mengusir jin. Jadi sebelum dia menyampaikan kepada yang di bawah, sudah dilempar oleh bintang, sehingga berita tadi itu tidak sampai ke bumi. Kemudian warabbama al-qahat qabla ayudrikahu. Bahkan bisa jadi, ya, sebelum mereka itu dilempar oleh sihab bintang itu, berita tersebut sudah sampai duluan ke bumi. Kemudian fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzibah. Namun berita, satu berita yang benar itu akan dicampur baurkan dengan 100 kebohongan. Fayuqal, jin ini akan mengatakan, alaysa qad qala lana yawman kadza wa kadza wa kadza wa kadza. Bukankah jin ini akan mengatakan kepada anak buahnya, kepada tukang-tukang sihir, kepada tukang-tukang ramal, bukankah kami telah mengatakan kepadamu bahwasanya akan terjadi ini dan itu, dan ternyata terjadi, benar apa yang kami katakan? Jadi maksudnya ucapan ini dijadikan dalil untuk membenarkan ucapan-ucapan yang lain. Jadi yang satu benar tadi yang memang apa namanya, memang sudah keduluan beritanya sampai ke bumi, tetapi yang benar, dan inilah yang dipegang oleh si jin ini untuk menyesatkan anak-anak buahnya, tukang-tukang ramal, tukang-tukang sihir. Loh, kamu kok gak percaya? Kemarin kan sudah aku katakan akan terjadi begini dan begitu, ternyata kan benar terjadi. Nah, masa kamu gak percaya dengan yang ini? Nah, padahal satu kebenaran itu dicampur baurkan dengan 100 kebohongan. Makanya kita tidak boleh mempercayai jin. Fayusaddiqu bitilkal kalima allati sumi'at minas sama. Sehingga tukang-tukang sihir, kemudian dukun atau tukang ramal itu membenarkan apa saja yang diucapkan oleh jin, hanya dikarenakan satu ucapan yang benar yang berhasil mereka curi dari langit. Demikian para khasid jin. Ya, jadi demikian sifat jin, di mana mereka kalau ada kebenaran, mereka akan campur adukan dengan 100 kebohongan. Ini 1 banding 100, 1 banding 99. Makanya kalau ada seorang meruqyah orang lain, misalnya meruqyah orang lain, tak usah ditanya-tanya, siapa namamu, fulan, kenapa kamu di sini, tak usah tanya-tanya, usir saja sudah, ya, usir saja. Nah, demikian para khasidin. Kan kadang-kadang ada yang iseng mau dialog dia dengan jin. Sebenarnya sih gak usah para khasidin, karena jin itu pembohong. Dan itu sering terjadi. Saya sudah keluar, tapi dia masih menggigau-gigau juga. Saya sudah keluarin, insyaAllah, sudah sadar. Tapi sebenarnya yang ngomong itu masih jin, dia bohongi. Terkadang kita baca Quran, dia bilang, saya tahu itu. Saya pernah baca, bisa saya bacanya. Artinya, untuk membohongi para yang hafidin, insyaAllah, iya kok. Nah, demikian. Ya, demikianlah cara mengapa ada berita-berita tukang ramal itu yang benar. Itu dikarenakan apa? Mereka itulah anak buahnya para jin pencuri berita dari langit. Jadi kalau antum melihat di tanggal 17 Agustus melihat orang panjat pinang, antum ingatlah hadis ini, begini jin itu ke atas. Tapi enggak ada pakai tiangnya dia. Ya naik terus sampai ke atas. Antum jangan mikir itu apa enggak oleng-oleng di tip angin itu. Ya. Itu ya jin enggak ada pengaruh dengan angin para khosidin. Ya, begitulah mereka bisa. Nah, demikian para khosidin radhiyallahu anhum. Muncul lagi pertanyaan, loh, kan ada jin yang bisa terbang. Ada jin yang bisa terbang. Ya. Kan ada jin yang bisa terbang. Kenapa kok gendong-gendongan? Allahu a'lam bishawab. Demikianlah para khosidin yang disebutkan dalam hadis. Dan hadis ini akan dijelaskan pada cukup panjang di sini pada kajian yang akan datang. Demikianlah para khosidin, assalamualaikum, di mana di sini menunjukkan bahwasanya bagi mereka-mereka yang mengandalkan malaikat sebagai sembahannya, coba perhatikan. Malaikat itu adalah hambanya Allah. Mereka bisa pingsan karena takutnya dengan Allah dengan mendengarnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin mereka layak untuk dijadikan sesembahan? Jadi tidak bisa dikatakan haulai syafa'una indallah. Sungguhnya para malaikat itu akan menolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya. Tidak. Karena Allah lah yang Maha berkuasa di atas segalanya. Demikianlah para khafidin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ada yang tanya, silakan. Ya. Halo Zat. Ada yang nanya gak? Ada Zat. Apa katanya? Apa hukumnya membuat nama dengan menggunakan kata ad-din, Ustaz? Membuat nama dengan kata ad-din? Iya. Udin misalnya, boleh Udin. Misalnya kan ada yang bilang kalau misalnya kita memakai nama ad-din berarti kan tidak boleh. Yang bahaya misalnya Ahmadin misalnya, atau Syamsuddin. Apakah dilarang, Ustaz? Zainal Abidin gitu ya? Iya, Ustaz. Syarifuddin. Saya enggak tahu apanya. Ada larangan dengan itu. Apa memang ada hadis yang melarang enggak boleh pakai nama enggak pakai din? Allah Udin, Allah. Bang Udin gitu. Iya kan ada nama orang si Udin namanya. Si Udin, si Udin. Kan din-din semua. Wa Udin. Saya nggak tahu itu ada dalilnya tentang adanya larangan seperti itu. Adapun masalah Nasiruddin, di situ permasalahannya. Nasiruddin itu kan artinya penolong agama Allah. Halo. Iya, Ustaz. Nasiruddin itu kan penolong agama Allah artinya. Ya. Jadi di situ ada unsur tazkiyah. Saya ini adalah penolong agama Allah kan gitu. Siapa? Kamu siapa? Saya Nasiruddin. Penolong agama Allah. Nanti kalau ditanya mana Nasiruddin, mana penolong agama Allah, nggak ada dia, nggak ada penolong agama Allah. Misalnya begitu di satu ruangan misalnya ada yang bernama Nasiruddin kan, mana Nasiruddin, itu kan artinya mana penolong agama Allah. Oh dia nggak ada, jadi nggak ada yang nolong agama Allah. Oleh karena itu dia dibolehkan itu termasuk dalam tazkiyah itu tazkiyah artinya pemujian terhadap diri sendiri. Demikian, tidak boleh Nasiruddin. Makanya Syalbani menambah nama Muhammad Nasiruddin. Karena Muhammad kan memang penolong agama Allah. Nah demikian. Tapi kalau si Pudinnya namanya tidak masalah. Si Pudin Labiuddin Samsudin, gak ada masalah. Si Abidin, si Abidin, Abidin kan? Abidin, Abidin kan artinya kekal ya Abidin. Kalau Hamidin Ustaz? Hah? Hamidin. Hamudin? Hamidin. Hamdin? Hamidin Ustaz. Hamidin. Apa sih ya Hamidin itu? Kalau kalau Hamid, oh itu din di situ itu tanwin, bukan din agama. Hamid artinya orang memuji. Hamidin itu tanwinnya, bukan din agama artinya. Ya. Antum bersama siapa di sana? Ya, Ustaz. Kok ada ribu-ribu di belakang? Ada seseorang lagi bekerja, Ustaz. Oh, gitu. Gangguin antum? Enggak, Ustaz, insyaallah. Oh, enggak. Satu lagi, Ustaz, ada pertanyaan? Hah? Satu lagi ada pertanyaan masuk? Ya, apa pertanyaannya? Ustaz, saya mempunyai anak wanita yang sudah baligh. Ya. Namun susah sekali diajak untuk melakukan sholat wajib, Ustaz. Bagaimana kiat-kiat agar anak perempuan saya taat kepada Allah dan rutin untuk melaksanakan sholat wajib? Karena saya sudah melakukan segala upaya, tapi dia tidak mau, Ustaz. Tafadhol. Ini ada pertanyaan. Saya sebenarnya saya punya anak seorang, punya seorang anak wanita yang sudah baligh. Tapi dia enggak mau sholat, sudah berupaya sekuat tenaga supaya dia sholat. Gimana caranya? Ya. Nah, sebelum sampai ke sana, makanya Islam mengajarkan kita untuk menyuruh anak kita sholat sebelum dia baligh. Mulu auladakum bis sholati wa hum fi sab'i sinin wa daribu 'alaiha wa hum fi 'ashra sinin. Perintahkan anak kalian sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun dan pukul dia ketika mereka sudah berusia 10 tahun kalau mereka enggak mau sholat. Nah, itu artinya supaya setelah dia baligh nanti dia sudah terbiasa dengan sholat. Jadi tentunya orang yang tidak menyuruh anaknya dari awal kemudian dia kesulitan, ya tentu saja dia akan kesulitan karena anaknya sudah baligh. Nah, akan semakin sulit. Namun ya bukan berarti tidak bisa dibuka. Pertama, orang tuanya terlebih dahulu yang menunjukkan kerajinan dirinya untuk melaksanakan sholat kepada Allah. Menunjukkan bagaimana ketekunan orang tuanya dulu. Jangan sampai orang tuanya juga sholatnya centang perenang, lantas menyuruh anaknya, gak maulah anaknya sholat. Yang kedua, jangan lupa, itu yang ini yang lebih apa namanya, yang tidak kalah pentingnya, berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memiliki hati manusia, dia yang mudah membolak-balikkan hati manusia. Jadi jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak tersebut salat. Yang ketiga, ya terus dengan tasyak, dengan tidak putus asa mengajaknya salat, menyuruhnya salat, demikian. Ya harus demikian. Tidak ada cara lain, harus terus mengajaknya. Demikian. Tanpa putus asa begitu. Karena kan itu sudah kadaluarsa sebenarnya. Belajar sholatnya yang seharusnya diajari sebelum dia baligh. Ya, tentunya ini resiko yang harus dihadapi oleh seorang ibu ataupun seorang ayah yang punya anak yang belum sholat. Ya, syukur Ustaz. Ya. Atau mana yang bertanya? Di sana ada yang bertanya, Ustaz? Gimana? Yang di sana ada yang bertanya? Enggak, ini masih diam-diam aja. Di sini ada lagi Ustaz masuk. Ada lagi pertanyaan masuk di sini, Ustaz. Dari Ukhri Fatia. Ustaz, apa tujuan jin masuk ke dalam tubuh manusia? Iya, ini ada pertanyaan, Akhi. Perhatikan, bagus pertanyaan ini. Ustaz, apa tujuan jin masuk ke dalam tubuh manusia? Ya, saya enggak tahu karena saya belum pengalaman jadi jin. Tujuan jin masuk ke tubuh manusia, tentunya jin itu yang tahu. Kita yang enggak tahu. Halo? Iya, Ustaz. yang tahu dia yang masuk ngapain, ditanya dia ngapain lu kemarin masuk-masuk ke tubuh orang, ya jelasnya pasti iseng gangguin orang. Dan kemudian orang yang dimasukkan juga orang yang suka iseng kan, sehingga dia mudah dimasuki oleh jin yang tidak punya benteng. Demikian. Dan jin muslim dia tidak akan mau mengganggu kaum muslimin. Jin muslim dia tidak mau mengganggu kaum muslimin. Itu jin-jin kafir atau paling enggak jin-jin fasik, di mana dia suka iseng, suka apa namanya, ganggu manusia yang lainnya. Demikian kan, ya sama seperti manusia ini kan, ada yang suka iseng sama kan jin, suka iseng, suka ganggu, suka nyakiti orang lain. Jin juga begitu, suka nyakiti manusia, ya bahkan dia juga bisa membunuh manusia, sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah pulang dari peperangan, kata Rasulullah, jangan kalian mengejutkan keluarga kalian dengan langsung pulang ke rumah, tapi tunggulah sebentar. Ada seorang sahabat, di mana dia tidak sabar, lantas dia langsung pulang, dan waktu itu dia lihat istrinya berada di depan rumah, di luar rumah. Ya kalau orang mengharap dahulu melihat istrinya dia sedang pergi, tiba begitu pulang dia di luar rumah, dia marah. Apa orang sekarang kan enggak. Jadi ketika dia melihat seperti itu marah, bahkan dia mau bunuh istrinya dengan senjata yang sedang dia bawa. Kata istrinya, jangan marah dulu, lihat dulu apa yang di dalam. Dia masuk ke dalam, ternyata di dalam rumahnya ada ular yang sedang melingkar. Nah, sedang melingkar, karena dia sedang marah, akhirnya bertempurlah berkait dengan ular tersebut, sehingga para sahabat lain mengatakan, kami nggak tahu mana sebenarnya lebih dahulu mati, apakah sahabat itu atau ular itu. Maka Rasulullah menyebutkan bahwasanya di Madinah ini ada jin-jin penunggu rumah. Oleh karena itu, kalau kalian melihat ular, ya harjus salatah, suruh dia keluar sebanyak 3 kali. Kalau enggak juga, bunuhlah, karena dia bukan jin. Nah, demikian, ya. Jadi kalau jin masuk ke tubuh manusia, ya jelasnya akan ingin menyakiti ya orang yang dirasuki tersebut. Atau bisa juga dia jatuh cinta dengan orang tersebut, suka dengan orang tersebut, dikarenakan orang tersebut tidak ada berzikir, ya tidak ada benteng, sehingga dia suka dengan orang itu. Tapi besar, jazah kafir. Antum boleh nanya. Ya. Satu lagi boleh besar? Ini ada yang nanya antar. Oh iya. Bagaimana cara murki anak bayi? Ya sama, seperti orang besar. Ah? Dibacakan saja sama seperti yang lain. Kenapa sakit? Anak antum sakit? Apa jin apa keluar jin? Hah? Diusap aja, diusapkan. Antum bacakan ayat, kemudian hembuskan ke tangan, usapkan ke tubuhnya. Gitu. Seperti Rasulullah membaca ayat, kemudian dihembuskan ke tangannya dan diusapkan ke seluruh badannya. Gitu. Diusapkan. Atau diperdengarkan bisa gitu. Ya, mana tadi? Nah, begitu cerita jin langsung nunjuk. Banyak yang bertanya nih. Jin juga ini? Oh bukan. Mas apa? Jin Pak A. Iya. Orang yang hidup menginfakkan atas nama orang yang meninggal, kalau yang hidup tersebut anaknya orang yang sudah meninggal itu sampai. Dikarenakan ada dalil yang jelas. Salah seorang sahabat pernah bertanya, Rasulullah, saya mau berinfak untuk bersedekah untuk ayah saya yang sudah meninggal, apakah boleh? Rasulullah membolehkannya. Tapi kalau selain itu tidak ada dalilnya. Seperti saya berinfak, antum sudah meninggal misalnya, satu infak atas nama antum, pahala untuk antum, kirim ke antum, itu tidak ada dalilnya. Tapi kalau antara anak dan orang tua itu ada. Iya. Jin juga. Jin enggak? Enggak ya. Mari kita buka kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk zikir yang dikomandui. Zikir yang dikomandui. Enggak pernah Rasulullah sebelum buka kajian, mari kita buka baca dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pada dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ini termasuk zikir yang dikomandui. Tidak dibolehkan, tidak ada sunnahnya. Bahkan bisa jatuh pada bid'ah. Ada? Hah? Pada umumnya. Pada umumnya. Ya itu makanya bid'ah-bid'ah di kalangan mereka itu bid'ah-bid'ah yang klasik. Yang klasik. Sementara selain itu tidak dianggap bid'ah. Makanya kita itu butuh terus menuntut ilmu sehingga terus ilmu kita terus diupdate, ya. Ilmu kita diupdate. Jangan-jangan apa yang kita lakukan sekarang itu ada bid'ahnya. Makanya terus diupdate sehingga kita bisa terus mengetahui melakukan tazkiyah, membersihkan amalan kita. Makanya dalam manhaj dakwah salafiyah itu tazkiyah wa tarbiyah. Tazkiyah itu untuk membersihkan dari kesyirikan dan bid'ahan, khurafat dan seterusnya. Tarbiyah terus pendidikan. Nah, ada pertanyaan Taufri dari sana? Ada Ustaz satu lagi. Hah? Pertanyaannya Ustaz, saya baru belajar bahasa Arab. Ya. Hendaknya kitab apa yang saya harus pelajari untuk sebagai pengantar bahasa Arab? Dan mohon nasihatnya agar saya termotivasi untuk terus belajar bahasa Arab. Apa tahu Ustaz? Iya, untuk belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab untuk pemula ya. Iya Ustaz. Bahasa Arab untuk pemula itu yang bagus buku Muyassar. Buku Muyassar. Muyassar yang jilid pertama ya, jangan yang jilid kedua. Jilid kedua itu sudah sulit. Iya, yang pertama. Nanti setelah itu dia bisa pindah ke Matan Jurumiyah. Setelah itu bisa masuk kepada caranya Tufatus Siniyah. Insya Allah lebih mudah. Kalau yang Muyassar itu siapa penulisnya Ustaz? Gimana? Penulisnya kitab Muyassar tersebut. Oh, saya lupa itu yang menulisnya. Tapi kalau di kalangan para pelajar ilmu itu sudah masyur Muyassar Ilmi Nahwi, Al-Muyassar Ilmi Nahwi. Nah demikian. Ya kita mempelajari bahasa Arab itu kan fungsinya untuk memahami dinul Islam. Ya, dari asalnya, dari pangkalnya. Dan para-para ulama kita dahulu, mereka menjadi seorang ulama, mereka punya dasar. Dasarnya itu ya bahasa Arab. Kalau mereka gak punya dasar bahasa Arab, mereka gak akan bisa menjadi seorang yang alim. Itu pintu pembukanya. Karena Quran dan Sunnah itu dari bahasa Arab. Dan para ulama-ulama juga menjelaskan dalam bahasa Arab. Bahkan setelah Islam berkembang, para ulama-ulama dari daerah Parsi seperti Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, itu mereka orang-orang Parsi. Tapi mereka tetap menulis buku-buku mereka dengan bahasa Arab. Mereka bukan orang Arab, tapi mereka tetap menulis dengan bahasa Arab. Demikian. Jadi sejarah para ulama itu walaupun mereka bukan orang Arab, namun mereka tetap harus mengetahui yang bahasa Arab terlebih dahulu. Jadi kalau mau seorang yang mau faqih dalam agama, nggak bisa kalau tidak bisa, kalau tidak belajar bahasa Arab. Tapi kalau sekedar-sekedarnya saja untuk mengetahui sunnah-sunnah apa yang dilakukan sehari-hari, ya tentu dia tidak membutuhkan hal itu. Ya, demikian. Ya, saya bisa belajar lahir. Oh ya. Jadi udah ya? Sudah tutup. Oke, siap. Jadi demikianlah para khasidin azallahu iyyakum qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin innahu ghafurur rahim anqallahu rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.